Kita record bareng RGS Menger Menger. Yang kedua spesial buat kamu ya, selamat menikmati. Spesial lagu ini buat orang-orang di sana yang jadi nomor dua tapi tetap jadi satu nomor hati ya. Harus ikhlas ya, kan datangnya terakhir. Teta Record, terima kasih.